Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya yang kami muliakan, ada satu pertanyaan yang hendak saya sampaikan, yaitu bagaimana cara menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu ada padahal kita tidak bisa melihat, tapi memiliki keyakinan Allah pun melihat kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ada, kita tidak melihatnya. Memang betul. Sebetulnya, makanya dialog masalah akidah itu, orang itu bisa meyakini biarpun tidak usah melihatnya. Itu bisa dibuktikan di mana saja. Orang bisa yakin tanpa harus melihatnya. Bohong kalau orang mengatakan, aku tidak bisa yakin kecuali aku melihatnya. Suruh ke sini, nanti kita buktikan. Orang bisa meyakini sesuatu biarpun dia tidak melihatnya. Contoh, ada satu orang berkata, aku tidak yakin kecuali aku melihatnya. Di hadapannya ada 5 dokter terkenal di Cirebon, dokter hebat. Kemudian dokter itu mengatakan, Pak, gelas ini isinya minyak keras, siapapun yang minum bakal mati. Pak, minum, Pak. Diminum enggak sama orang ini? Hah? Belum ada yang mati, enggak ada kelihatan. Diminum enggak kira-kira? Kalau dia berhujah, aku tidak akan percaya kecuali ngelihat. Minum, ayo. Bisa percaya, biarpun tidak melihat, kepercayaan itu bisa dibangun. Percaya, kalau dia memaksa, gila tuh, minum tuh, mati, kelepek-kelepek nanti. Jadi orang bisa percaya biarpun tidak melihatnya, bisa. Siapa bilang tidak? Itu orang kepala batu tuh. Percaya biarpun tidak harus lihat orang lepar-lepar mati seperti Cirebon beberapa hari yang lalu, ada ya? Nggak usah nunggu kalau sudah ada yang mati ya. Biar kalau sudah diceritain, ini berbahaya Pak, ini minyak keras, jangan diminum. Jangankan 5 dokter hebat, satu orang saja sudah percaya kan kita kadang-kadang. Jadi ternyata kepercayaan bisa dibangun biarpun kita tidak bisa melihatnya. Nah, begitu juga percaya kepada Allah itu bisa dibangun biarpun kita tidak melihat Allah. Karena makna melihat yang disebutkan para imam ini bukan melihat bentuk Allah, karena Allah tidak bisa disifati dengan bentuk. Allah tidak bisa disifati dengan jasad sehingga bisa ditangkap oleh panca indera kita. Allah ada. Dan adanya Allah itu tanpa kaif, tidak bisa ditakan bagaimana dan di mana. Allah tidak butuh mana-mana karena Allah tidak butuh tempat. Dan bagaimana Allah tidak butuh kaif, tidak perlu bagaimana, kayak apa sih? Enggak usah pakai kayak, sebab laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun. Maka kita meyakini Allah ada. Dan yang bertanya ini adalah puncak iman sebetulnya. Tapi gimana ya? Enggak paham-paham ya? Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu ada orang ngomong begitu, al-ajzu an darkil idraki ma'rifatu, yang penting kamu yakini Allah itu ada. Dengan bukti adanya makhluk, ciptaannya, langit, bumi, bintang, gemintang, lautan, lepas, rembulan, matahari, ini semua menunjukkan adanya pencipta. Dan Anda mempercayai di dalam Al-Quran ada namanya Allah. Lalu, tapi bingung, saya enggak paham gimana Allah itu. Nah, di saat tidak paham itu hakikat iman. Al-ajju an darkil idraki ma'rifatu, kalau orang sudah tidak tahu gimana Allah, itu hakikat iman. Karena Allah tidak bagaimana-bagaimana. Nah, ini adalah puncak. Justru sesat kalau sudah dikatakan Allah seperti ini. Nah, itu sesat. Digambarkan duduk di atas aras, nongkrong di atas kursi, kakinya membujur. Ini akidah sesat. Kalau kayak Pak RT itu nanti ya. Pak Presiden, Pak Bupati, Pak ini duduk di atas kursi jadinya. Jadi itulah hakikat iman, itu adalah justru di saat kita itu tidak bisa faham. Karena apa? Tidak ada yang bisa meliputi Allah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Kita hanya diberi oleh Allah pengetahuan tentang beberapa sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah begini-begini. Tapi hakikat Allah hanya Allah yang tahu. Lah kalau ada orang tahu hakikat Allah, berarti Allah di bawah pemahaman Anda, lebih kecil dong Allah. Rendah dong. Tidak, Allah Maha Agung. Jadi kita semua adalah kerdil kecil, maka yang kecil tidak akan bisa meliputi pemahamannya kepada yang agung, dan itu adalah hakikat iman.